Dua di bawah. dua di atas, dua di bawah, ada berubahnya. Ya, dua di atas di kiri ya. Setelahnya ini dan sini itu di rubahnya. Jadi ada dua juga. Yang letaknya setelah gigi teri, yang samping kiri dan juga samping kanan. Bawahnya juga yang samping kiri dan samping kanan yang terletak setelah gigi teri. Gigi terinya ada dua-dua. Nah, dua di atas, dua di bawah. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia memang disebut gigi teri ya. Jadi gigi terinya ada empat-empat. Tapi kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Nah, dan patah gigi rubaiyahnya beliau, ya gigi rubaiyah di dalam bahasa terjemahnya masih susah. Jadi dianggap sebagai gigi teri. Faqala, maka Nabi SAW melihat kondisi dan keadaan ini, ya, permusuhan yang hebat dari orang-orang miskin kepada beliau sampai melukai kepala dan juga sampai gigi rubaiyah yang beliau patah, maka beliau mengatakan kaifa yusiru qaumun sajjun liyahum, bagaimana bisa beruntung, bisa mendapatkan kebahagiaan, bisa mendapatkan hidayah suatu kaum yang melukai nabi mereka sendiri, yang melukai nabi mereka. Nah, Nabi SAW sampai mengucapkan ini, maka panazzalatil ayat, maka turunlah ayat, ya dari Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai, laisa laka minal amri syai, tidak ada sedikit pun campur tanganmu wahai Rasulullah dalam urusan mereka itu. Ya, tidak ada sedikit pun campur tanganmu di dalam urusan mereka sedikit pun. Artinya urusan mereka terkait dengan hidayah, terkait dengan kebahagiaan bukan urusan engkau wahai Rasulullah yang memegangnya. Tetapi yang memegang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini diletakkan oleh Syekh Qadhi dalam judul Al-Amru Kulluhu Lillahi Wahdah. Urusan itu seluruhnya hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak berserikat dengan seorang nabi, dengan seorang malaikat, dan tidak pula selain keduanya. Murni milik Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Nah, rawal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نعم. dari Umar رضي الله عنهما bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza rafa'a ra'sahu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika beliau mengangkat kepalanya dari rukuk pada rakaat yang terakhir di salat subuh. Nah, yaitu pada qunut nazilah. Pada qunut nazilah kemudian berdoa, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendoakan Allahumma la'an fulan wa fulan. Ya Allah, la'natilah si fulan dan si fulan, dengan menyebutkan person dan nama-namanya. Ba'da ma yaqul, setelah beliau mengucapkan sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Setelah beliau mengucapkan sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Baru dalam Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya laisa lakum minal amri syai' al-ayah. Ya, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Engkau tidak memegang urusan mereka sedikit pun wahai Rasulullah. Nah. Wafi riwayat ini dalam riwayat yang lainnya yad'u ana Safwan bin Umayyah wa Suhaib bin Amr wal Harith wal Harith bin Hisham. Dan dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwasanya beliau mendoakan keburukan dan kecelakaan untuk Safwan bin Umayyah dan Suhaib bin Amr serta Al-Harith bin Hisham. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Laisa lahum min al-amri syai'." Naam. Urusan mereka yang bukan di tanganmu sedikit pun wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawal Bukhari wal Nasa'i wa Ahmad wa Tirmidzi. Sahabiyah al-hadis, dua sahabat hadis yang meriwayatkan hadis ini. Yang pertama adalah sahabat Anas bin Malik dan yang kedua adalah sahabat Ibnu Umar. Yang pertama Anas bin Malik, beliau namanya adalah Anas bin Malik al-Ansari al-Khazraji. Sahib Rasulullah SAW wa khadimuhu. Anas bin Malik adalah sahabat Rasulullah SAW sekaligus beliau adalah pelayan Nabi atau pembantu yang membantu Nabi Muhammad SAW. Khadaman Nabiya Asyaratinin, beliau membantu melayani berkhidmat kepada Nabi SAW selama 10 tahun. Ya, 10 tahun beliau membantu Rasulullah SAW menjadi pelayan Rasulullah SAW. Walahu alfun wa mi'ata hadis wa sita wa tamanuna hadisan. Dan Anas bin Malik memiliki 1286 hadis. Ya, beliau meriwayatkan sampai 1286 hadis. Ittafaqa syaikhan minha ala 180 wa 60. Adapun 168 hadis, maka hadis tersebut disepakati diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang 168 hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mata bil Basra wa qad jawaza al 100. Beliau meninggal di Basra dan umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Ya, sahabat yang panjang umurnya lebih dari 100 tahun. Karena beliau termasuk sahabat yang didoakan panjang umur oleh Rasulullah SAW dan doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa Abdullah bin Umar Al-Qurashi Al-Adawi aslama qadiman di Makkah ma'abihi. Abdullah bin Umar Al-Qurashi Al-Adawi, beliau masuk Islam qadiman, beliau masuk Islam ya di awal-awal ketika berada di Mekah ma'abihi bersama ayahnya yaitu Umar bin Khattab. Wa hajarallah wa ibnu Ashar, dan beliau juga melakukan hijrah dari negeri Mekah ke negeri Madinah ketika berumur 10 tahun. Laqad syahid al-Khandaq wa ma ba'daha wa kana min sadati sahabat. Dan beliau bin Umar turut serta dalam perang Khandaq dan juga perang yang setelahnya, dan beliau termasuk dari pembesar-pembesar sahabat wa fudolaihim, dan beliau termasuk sahabat yang mulia, yang paling utama, yang memiliki keutamaan, yang memiliki keutamaan lebih. Lajiman sunnah fa'ar min al-bid'ah, beliau seorang sahabat yang dikenal konsisten dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa'ar min al-bid'ah, dan beliau seorang sahabat yang menjauh, lari sejauh-jauhnya dari kebid'ahan. Nasihanil ummah, beliau termasuk sahabat yang selalu memberikan nasihat untuk umat ini. Mata sanah 74 Hijriah, beliau meninggal pada tahun 74 Hijriah. Al-Mufradat, Mufradat kosakata dari hadis tersebut. Asyad, Asyad dari kalimat syujjan Nabi, jadi Nabi terluka. Fil asal sura'at, secara asal kalimat Asyad ini dipakai untuk daerah kepala yang khasat antara khusus, wahuwa anta teribahu disyai'in fayajrahuhu wayasukuhu, yaitu seseorang dia memukul kepalanya dengan sesuatu sehingga dia melukai kepala tersebut, dan merobeknya. Tsumma tuqila fi ghairihi min al-a'dhar. Kemudian kalimat asyad ini dipakai untuk daerah selain kepala dari bagian anggota tubuh. Tetapi secara asal jadi jamaah untuk luka di kepala. Arba'iyah kullu sin ba'da thaniyah. Arba'iyah adalah gigi yang terletak setelah gigi seri. Walil insan arba'iyah. Dan manusia memiliki gigi rubaiyah berjumlah 4, 2 di atas, 2 di bawah. Al-falah al-bawd bin masruh al-a'dham. Al-falah mendapatkan keberuntungan atau kemenangan, artinya al-bawd kemenangan bin masruh al-a'dham, dengan mendapatkan apa yang dia cari dari sesuatu yang paling besar. Al-la'an, la'nat al-tardu wal-im'an minallah. Al-la'an itu adalah al-tardu wal-im'an, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Mendapatkan laknat, artinya dijauhkan untuk dijauhkan, diusir dari rahmat Allah SWT. Wa minal khalqi as-sab wa du'a. Adapun kalau laknat ini dari makhluk, artinya as-sab, jadi mencela dan mendoakan keburukan. Al-makna ijmali, makna secara global dari hadis tersebut, khadar Rasulullah SAW al-ma'rakah yawmah Uhud. Rasulullah SAW khadar al-ma'rakah yawmah Uhud. Beliau SAW terjun di medan peperangan pada perang Uhud. Ridda a'da'illahi musyrikin, melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang musyrikin. Fa'ata man musyrikin fi awwal al-ma'rakah. Maka beliau berhasil mengalahkan orang-orang musyrikin pada awal peperangan. Nah, pada awal peperangan berhasil mengalahkan orang-orang musyrikin. Tsumma bi sababi mukhalafati ba'dhi al-jayyish di Abu Rafid alaihissalatu wassalam. Namun kemudian dengan sebab penyelidikan yang dilakukan oleh sebagian pasukan terhadap perintah Rasulullah alaihissalatu wassalam, wali hikmatin aradah Allah, dan karena adanya sebuah hikmah yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, darat ad-da'irah ala al-muslimin, maka berbaliklah akhirnya kekalahan dan tiba menimpa kaum muslimin. Nah, fasyida ba'du sahabat, maka mati syahidlah sebagian sahabat. Wa usiba Rasulullah alaihi wasallam bi juruhin, dan Rasulullah alaihi wasallam tertimpa dengan luka-luka, ya, sampai di gigi rubaiyah yang jauh patah. Faqala Rasulullah alaihi wasallam mustab'idan falaha haulai musyrikin. Maka Nabi SAW melihat permusuhan yang hebat dari orang-orang musyrikin, maka beliau mengucapkan dengan ucapan yang mustab'idan, yang menganggap mustahil orang-orang musyrikin tersebut akan mendapatkan kebahagiaan, kemenangan ataupun hidayah. Nah, dan mustahil akan wadhulahu fil Islam, mereka akan masuk ke dalam Islam. Nah, haitsu balagha fihim al-zafa wal-inad ila hadha al-had. Ketika telah sampai kebodohan dan penentangan mereka kepada Rasulullah yang sangat dahsyat sampai kepada tingkat ini. Ya, sampai mereka memusuhi Rasulullah SAW, ya, luar biasa dahsyatnya. Ya, sehingga beliau menganggap mustahil sampai mengucapkan, bagaimana mereka beruntung berbahagia mendapatkan hidayah? Bagaimana mereka bisa masuk dalam Islam kalau mereka permusuhannya seperti ini? Ya, kami juga mengatakan kepada Yusuf kaum Syaddu Nabi Yahud, bagaimana bisa beruntung bisa mendapatkan kemenangan hidayah satu kaum yang mereka melukai nabi mereka. Nah, summa ja'ala jama'atin min sholatihim famadana. Ya, kemudian Rasulullah SAW mendoakan keburukan terhadap kumpulan tokoh-tokoh mereka. Maka apa yang terjadi? Laqad anzala Allahu al-'alim al-khabir al-malik al-mutasarrif alladzi lahu al-khalqu wal amru wa lahu al-hukmu fid dunya wal akhirah ala akramir rasul. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Al-Alim, yang Maha Mengetahui, yang Maha Khabir, yang Maha Mengetahui pula Al-Malik, yang Maha Memiliki Menguasai Al-Mutakabbir, yang Maha Mengatur, alladzi lahu al-khalqu wal amru, yang hanya di tangannya segala ciptaan dan urusan, walau al-hukmu fid dunya wal akhirah, dan hanya milik Allah hukum di dunia dan juga di akhirat. Maka beliau menurunkan firman-Nya ala akrami rasuli, terhadap rasulnya yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad alaihi wasallam. Laisa lahu min al-amri syai' aw yatubu 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dhalimun. Nah, bukanlah urusan mereka ada di tanganmu sedikit pun, atau Allah Subhanahu wa ta'ala yatubu 'alaihim, menerima taubat mereka atau menghadap mereka, fa innahum dhalimun, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang zalim. Dengan bukan urusan mereka sedikit pun, ya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan urusan mereka sedikit pun. Nah, baik. Aiz li al-mulku wahdi wal hidayah wal islam biyadi la mani'a lima aqaita wa la muhtiya lima manata. Nah, yaitu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala kerajaanku semata, dan hidayah itu juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penyesatan itu juga ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. La mani'a lima aqaita, tidak ada yang bisa mencegah kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la muhtiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberikan kepada apa yang memang engkau dicegah untuk mendapatkannya. Nah, artinya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang bisa untuk mencegahnya. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan seseorang, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menahan sesuatu, tidak memberikannya, juga tidak ada seorang pun yang bisa untuk memberikannya. Ya, semua urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surma sya'allahu hidayah lahum, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk memberikan hidayah kepada mereka. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala berkeinginan, berkehendak untuk memberikan hidayah kepada mereka. Orang-orang yang didoakan kejelekan, keburukan oleh Rasulullah SAW, yang diaminkan oleh para sahabat, yang ternyata tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang segala urusan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk memberikan hidayah kepada mereka, fahadahumullahu al-Islam, kurang berupa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada mereka lil-Islam, fahadahumullahu al-Islam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka untuk masuk ke dalam Islam. Takalu min khirati dunuhihi wa ahlatihi lahu. Nah, dan ternyata mereka termasuk tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik dan yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya. Wa fataha Allahu bihim ad-dunya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka dunia ini, menaklukkan negeri-negeri dengan sebab mereka. Wa hada Allahu umman 'ala aydihim, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada umat-umat melalui sebab dakwah atau tangan-tangan mereka yang dituakan keburukan oleh Rasulullah SAW. Ternyata diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mereka menjadi sebaik-baik tentara tentara Allah, bahkan menjadi sahabat-sahabat yang paling ikhlas. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui mereka membuka, menaklukkan beberapa negeri di dunia ini, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada umat dengan sebab dakwah yang dilakukan oleh mereka. Nah, maka dari sini kata Syekh Al-Fidhullah Ta'ala, faham yakunu minal uqala man ya'adidu fi Rasulullah alaihi salatu wassalam wa ghairihi annahu ya'lamul ghaib. Nah, faham yakunu minal uqala Maka apakah ada pada orang yang berakal setelah membaca hadis yang seperti ini, setelah mendengar syarahnya dan juga penjelasannya, apakah masih ada yang meyakini terhadap Rasulullah SAW atau yang selain beliau, annahu ya'lamul ghaib, bahwasanya Rasulullah SAW mengetahui perkara ghaib, oleh takal fil kaun, atau dia bisa mengatur urutan turun angin berserikat bersama Allah SWT dalam satu urutan. Apakah masih ada orang berakal yang meyakini dengan keyakinan seperti ini ketika mendengar hadis dan keterangan yang baru dan kita bacakan ini? Nah, wahada kullu aqilan man yalja ila ghairillah fi syada'i wa yantajir minhu an najja. Nah, wahada kullu aqilan, apakah yakunu aqilan, apakah dia menjadi seorang yang berakal? Apakah menjadi seorang yang berakal? Dia memiliki akal. Orang-orang yang masih berlindung meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ketika terjadinya musibah yang dahsyat dan dia menunggu dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala pertolongannya. Nah, wafat al-buruh dan juga menunggu untuk dihilangkan dari bencana dan musibah tersebut. Apakah masih ada yang demikian? Inna la ta'man al-bar walakin ta'man buruh al-lakin al-buruh. Sesungguhnya yang buta itu bukan matanya, tetapi yang buta itu adalah hatinya, yang ada di dalam kalbu, yang ada di dalam dadanya. Nah, artinya barakallahu fikum, maksud dibawakannya di sini oleh Al-Qadhi bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah ta'ala, di mana beliau membawakan judul Al-Amru Kulluhu Lillahi Wahdah, segala urusan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tidak dipegang, tidak berserikat padanya seorang nabi, malaikat ataupun selain keduanya, lebih-lebih lagi selain malaikat, selain nabi. Kalau nabi dan para malaikat saja tidak turut andil di dalam mengatur urusan ini, ya, apalagi selain para nabi dan selain para malaikat. Nah, dan juga para pengikut terdapat bantahan dari mereka-mereka yang masih meyakini pada Rasulullah SAW atau selain beliau, bahwasanya Rasulullah SAW mengetahui perkara yang lain. Nabi SAW sama sekali tidak mengetahui perkara yang lain. Ya, bahkan di dalam peperangan yang beliau terluka, tidak bisa menghindar dari serangan musuhnya. Ini menunjukkan yang pertama, beliau adalah manusia biasa, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, tidak sakti. Nah, kita juga adalah manusia biasa, hanya saja beliau diberikan keistimewaan, ya, daripada manusia yang lainnya dengan diberikan amanah untuk memegang atau menemban risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang membawa konsekuensi bahwasanya ucapan beliau atau perintah beliau harus kita jalankan, larangan beliau harus kita jauhi, berita yang beliau sampaikan harus kita benarkan. Nah, dan juga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus dengan tuntunan dan ajaran dan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, ini konsekuensi ketika beliau menjadi seorang rasul, bukan berarti ya kemudian kita beribadah menyembah Rasulullah ataupun utusan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ya karena beliau adalah manusia biasa yang juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk diibadahi. Ya, beliau diutus bukan untuk diibadahi, bukan untuk diminta-minta, ya, tetapi beliau diutus untuk mendakwahkan tauhid, mengajak mereka untuk beribadah, berdoa, beristighatsah, beriltija, meminta perlindungan, pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau sama sekali tidak mengenai perkara yang dhaif. Yang kedua yang menunjukkan beliau tidak mengenai perkara yang dhaif, bahwasanya beliau mengucapkan ucapan ini, bagaimana bisa beruntung satu tahun yang mereka melukai nabi mereka. Nah, bahkan menggunakan keburukan untuk pasal-pasal tertentu, ya, bagaimana disebutkan dalam riwayat tersebut, yaitu menggunakan Sofyan bin Umayyah, Suhaib bin Amr, dan Al-Harith bin Hisham. Ya, ternyata ketiga orang ini dari pembesar-pembesar musyrikin, pentolan-pentolan musyrikin mulai, ternyata akhirnya diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sama sekali tidak mengetahui perkara gaib. Jadi tidak mengetahui bahwasanya nantinya mereka akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua menunjukkan pula bahwasanya urusan hidayah itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Urusan memberikan hidayah, memberikan keselamatan dan keuntungan hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, tidak sebagaimana izinan dengungkan oleh orang-orang musyrikin dari kalangan Sufi dan yang lainnya. Nah, yang mereka wudu, yang berlebihan terhadap Rasulullah SAW sampai mengangkat beliau kepada derajat ilah, sampai meyakini bahwa beliau mengetahui perkara yang gaib, yang perkara yang gaib. Maka yang seperti ini adalah kedustaan atas nama Rasulullah SAW, dan beliau berlepas diri dari yang seperti ini. Nah, tidak suka untuk yang umatnya itu berlebih-lebihan kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau, dan menurut jika ma'atah wa inna sorah itu kamu namar yang wai umatmu, janganlah kalian berburu melakukan isra, berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam menyanjungku, di dalam memujiku. Sebagaimana orang-orang Nasara terlampaui batas di dalam memuji, menyanjung Nabi Isa bin Maryam. Fa'inna ma'ana abdun, karena sesungguhnya aku adalah manusia biasa, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'ulu abdullah wa rasuluh. Maka ucapkan aku adalah hamba Allah dan rasulnya. Aku adalah hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia biasa yang beribadah kepada Allah, yang makan, minum. Nah, sebagai makhluk dan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beribadah kepada Allah, yang tidak berhak untuk diibadahi. Dan aku adalah Rasulullah dan Allah yang harus dibenarkan ucapan-ucapan beliau, dilaksanakan perintah-perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya, serta untuk ditaati ketika kita beribadah kepada Allah untuk melalui ajaran dan bimbingan dari Rasulullah alaihi wasallam. Nah, ini juga bantah terhadap mereka-mereka yang masih meminta kuburan Nabi alaihi wasallam, berkilbiga, meminta perlindungan, permohonan untuk diselamatkan dari berbagai musibah kepada Rasulullah SAW. Sama sekali Rasulullah SAW tidak mampu, ya terhadap dirinya sendiri beliau tidak mampu untuk menolak mudarat, memberikan manfaat, terlebih lagi untuk orang lain. Nah, dan mungkin sangat perlu dikasihan mereka-mereka yang datang melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, ataupun mereka ziarah ke Masjid Nabawi. Nah, ternyata mereka meminta-minta di kuburan Nabi Muhammad SAW. Ini sangat bertentangan ya dengan tauhid, dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, pada Rasulullah SAW beliau bersabda, la'anullah yahubah nasara intaqadu kubur anbiya'i masajid. Ya Allah Subhanahu wa taala melaknat Yahudi dan Nasara yang mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nah, artinya mereka berdoa menyembah kepada kuburan-kuburan para nabi-nabi mereka atau orang-orang saleh, ya, menjadikan masjid itu, ya, menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat untuk beribadah, ya, atau tempat untuk berdoa meminta kepada penghuni kubur tersebut. Nah, maka ini adalah perbuatan dilaknat oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maksud apa yang punya hadiah dengan hadis ini, apa yang bisa diambil faedah dari dua hadis di atas? Yang pertama, fihi wuqu' al-asqar mal-ibtila' wal-anbiya. Di dalam hadis tersebut, terdapat faedah terjadinya sakit dan ujian yang menimpa para nabi. Liyuklam annahu minal bashar, supaya diketahui bahwasanya mereka para nabi juga manusia biasa. Tertibuhum fitnat dunia wa yakra ala azdamihim ma yakra ala azdamin bashar, menimpa kepada mereka ujian-ujian, ya mihan ad-dunya, ujian-ujian di kehidupan dunia. Tertibuhum ya mihan ad-dunya, ujian-ujian di kehidupan dunia. Wa yaqra ala asdamihim ma yaqra ala asdamil bashar, dan menimpa kepada jasad mereka apa yang menimpa kepada jasad-jasad manusia. Ya, artinya sakit juga dijumpa dengan sakit, nah terluka, yang sebagaimana manusia yang lainnya juga sakit dan terluka pada jasadnya. Dua ini dikatakan annahum mahdumun marhumun, ya supaya diyakini dengan benar-benar bahwa mereka para nabi itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala yuqtatin bima zahara ala aydihim min al-mu'tadi, dan supaya tidak terfitnah. Ya supaya tidak yang tadi supaya tidak terfitnah dengan apa yang nampak pada tangan-tangan mereka. Nah, berupa mukjizat-mukjizat, wajah pada syaitan min amrihim malakisahu ala nasara wa ghairuhum, dan kemudian syaitan yang mengaburkan urusan mereka, dan sebagaimana syaitan yang mengaburkan yang urusan, ya sebagaimana syaitan itu mengaburkan pada orang-orang nasara dan juga selain mereka, ya terhadap nabi-nabi mereka, bahwa nabi-nabi mereka memiliki sifat-sifat ketuhanan. Qolahu al-Qurtubi. Nah, insyaallah akan kita jelaskan lagi pada pertemuan mendatang. Subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la ila